Alhamdulillahirrabbilalamin, wasyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wasyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wasallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan pada kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar bersama dalam mendidik anak-anak kita, anak-anak generasi muda, generasi bangsa kita, anak-anak yang kita harapkan perannya kelak untuk memperbaiki umat ini sehingga menjadi anak yang bermanfaat bagi peradaban dengan semulia-mulianya akhlak. Para bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, pendidik, dan pendengar Radio Muhtar Al-Quran, berkaitan dengan masalah bakat anak, ini adalah hal yang perlu kita perhatikan tentang anak-anak kita. Ada anak kita atau anak-anak kecil yang suka loncat-loncat kadang-kadang. Ada juga yang suka bongkar-bongkar mainan. Ada yang suka ganggu temannya. Ada yang ngomongnya banyak sekali sehingga dijuluki anak yang cerewet. Ada anak yang keras kepala. Ada anak yang pendiam tapi pemarah. Ada anak yang periang. Dan masih banyak lagi tingkah pola anak-anak yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Demikian juga masing-masing orang tua pun berbeda-beda dalam menyikapi perilaku tingkah pola anak tersebut. Ada orang tua yang panik, ada yang cuek-cuek saja, ada yang khawatir, ada yang menganggap tingkah pola anak itu lucu. Ada juga yang biasa-biasa saja. Namun ketahuilah para ayah bunda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan anak kita dengan tingkah polanya bukanlah sesuatu yang sia-sia. Bukanlah apa yang dilakukan anak-anak itu tanpa makna. Setiap yang dilakukan oleh anak itu dari gerakan satu ke gerakan lainnya, dari celotehan satu ke celotehan lainnya, dari satu tawa ke tawa lainnya, dari satu tangisan ke tangis lainnya, semuanya itu berarti dan bermakna bagi orang tua yang memahami tentang anak. Banyak sekali orang tua yang memandang dengan sikap egois ketika dia memandang terhadap anak-anaknya, seolah-olah hanya orang tuanya lah yang bisa beraktivitas dengan aktivitas-aktivitas yang bermakna, aktivitas-aktivitas yang memiliki faedah. Mereka, para orang tua, memandang anak-anaknya hanya anak kecil yang bermain tanpa faedah dan tanpa makna. Maka hendaklah kita buang jauh-jauh sifat egois itu. Mari kita mengenal anak-anak kita, mengenal potensi yang mereka miliki, sehingga kita sebagai orang tua dapat menerima, memahami, dan menghargai apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Walaupun mungkin sekilas di mata kita itu sesuatu aktivitas yang tidak ada gunanya, namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dengan perilakunya adalah tidak sia-sia dan pastilah ada maknanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bisa menerima, memahami, dan menghargai apa yang dilakukan oleh anak, maka pada akhirnya nanti kita bisa membantu kepada anak-anak kita untuk menemukan misi hidupnya, untuk menentukan jalan hidupnya. Jalan hidup sebagai khalifah di muka bumi ini yaitu kinerja. Bagaimanakah cara menemukannya? Maka antara lain sesuai dengan surat Al-Isra ayat 84, Qul kullu ya'malu 'ala sakilatih fa rabbukum 'alamu biman huwa 'ala sabila. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang itu akan beramal sesuai dengan sakilahnya, sesuai dengan keadaannya masing-masing, sesuai dengan bakatnya masing-masing. Maka Tuhanmulah yang lebih mengetahui siapakah yang paling benar jalannya. maka bisa dikatakan bahwa untuk menemukan misi khusus hidup seseorang di muka bumi ini adalah melalui apa bakat yang dimiliki, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pekan yang lalu kita sudah sampai kepada materi tema bakat yang ke-18, yaitu futuristik atau visioner, yaitu anak-anak yang senang sekali berbicara, senang sekali memikirkan masa depan, jauh menembus cakrawala. Sekarang kita sampai kepada sifat bakat yang ke-19, yaitu harmoni. Anak yang memiliki bakat harmoni ini memiliki ciri-ciri, antara lain anak tersebut itu mudah sekali bermain bersama dengan orang lain, dia mudah sekali bergaul, dia tidak suka adanya konflik, dan apabila ada pertengkaran di antara teman-temannya, maka anak-anak yang memiliki sifat ini ada yang cenderung sebagai juru damai, memisah ya, mengislah teman-temannya yang bertengkar. Ada juga yang karena tidak sukanya dengan pertengkaran, dia menghindari karena tidak suka dengan atau dengan melihat konflik atau pertengkaran tersebut. Sehingga anak yang seperti ini diberi label takut akan konflik, ya, tidak suka bertengkar. Ini sifat anak yang memiliki sifat harmoni. Nah, maka anak seperti ini apabila kita lihat sekilas, orang tua yang memandang dengan egois seolah-olah anak ini kurang tegas, dia tidak bisa menghadapi orang lain, dia tidak bisa menghadapi perselisihan, seolah-olah seperti itu. Namun ketahuilah bahwa setiap anak itu memiliki sifat yang berbeda-beda, dan setiap anak memiliki sifat yang dominan yang disebut dengan kekuatan anak itu, dan setiap anak juga memiliki sifat yang lemah yang disebut dengan keterbatasan anak itu. Maka hendaklah kita berusaha untuk memahami dan menghargai apa yang dilakukan oleh anak tersebut sesuai dengan sifatnya masing-masing. Ini adalah sifat harmoni. Sifat ini kalau dimiliki orang yang sudah dewasa, maka bisa digunakan sebagai peran, antara lain peran untuk membangun jaringan antara orang-orang dengan cara pandang yang berbeda-beda, yaitu menyatukan orang-orang yang pandangannya berbeda-beda. Ini orang-orang yang seperti ini itu sangat senang sekali dan mahir sekali untuk melaksanakan tugas seperti ini. Kemudian orang-orang juru damai, yaitu orang-orang yang ditugaskan untuk mengatasi perselisihan, baik itu perselisihan antar dua orang di dalam keluarga, antar kampung, atau mungkin bisa jadi antar suku. Orang-orang seperti inilah yang mahir sekali untuk berperan di bidang ini. Kemudian jika dia juga bisa menjadi penasehat. Ini adalah sifat yang sekilas mungkin dilakukan oleh anak, menurut kita itu tidak ada faedahnya, namun sebenarnya itulah potensi dia yang dia miliki, yang kelak diharapkan bisa berperan dan bisa dimanfaatkan untuk peran dia di peradaban ini. Selanjutnya yang ke-20, yaitu sifat bakat penggagas, atau dalam bahasa lain disebut dengan ideation, idea, banyak ide. Anak yang memiliki bakat ideation atau penggagas ini, yaitu anak itu suka sekali tampil dengan sesuatu yang baru. Dia berusaha apa yang dia pegang, yang dia kerjakan, apa yang dia pakai itu selalu up to date. Dia tidak suka dengan sesuatu yang sifatnya kuno, yang sudah umum diketahui oleh orang. Dia ingin selalu sesuatu yang baru, baru, dan baru. Kemudian ciri lain anak yang memiliki bakat banyak ide ini atau penggagas ini, yaitu dia memiliki ide, ada saja idenya, ide yang dia sampaikan sehingga menjadi sumber inspirasi bagi teman-teman yang lainnya atau bagi orang lain. dia memiliki sifat bosan dengan sesuatu yang biasa dilakukan kebanyakan orang. Maka dia, namanya orang yang memiliki banyak ide ini, selalu ingin sesuatu yang belum ada. Dia ingin selalu melakukan sesuatu yang orang lain belum melakukan. Ini tipe-tipe orang atau anak yang memiliki bakat penggagas atau ideation. Maka orang-orang seperti ini sering diberi label tidak praktis, dijuluki orang yang tidak praktis. Karena apa? Hanya ide-ide-ide saja, ya. Hanya angan-angan, angan-angan, dan angan-angan saja. Ini yang sering dilabelkan pada orang seperti ini. Maka orang tua yang melihat anaknya seperti ini, jangan terus label itu diberikan kepadanya dan kemudian mengkhawatirkan bahwa besok dia kalau hidup itu sifatnya tidak praktis, hanya angan-angan saja, tidak bisa mewujudkan angan-angan tersebut. Namun ketahuilah bahwa setiap manusia itu diberi peran yang berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Maka diperlukan adanya kerjasama atau ta'awun dengan orang lain yang memiliki sifat berbeda-beda. Maka di situ terbentuklah peradaban, yang mana masing-masing orang atau manusia sudah menempati sesuai, menempati pekerjaan, menanggapi tugas, menempati tugas sesuai dengan bakatnya masing-masing atau kemampuannya masing-masing. Orang yang memiliki bakat ideation ini atau penggagas ini sangat cocok memegang peran sebagai marketing atau pemasar, ya, sebagai advertising, ya, orang-orang yang apa namanya mempromosikan suatu produk, ya, wartawan, perancang atau pengembang produk baru. Jadi inilah peran yang cocok untuk orang-orang yang memiliki banyak ide. Nah, namun untuk anak-anak yang masih kecil, biasanya anak ini bercerita sesuatu tentang yang mungkin menurut orang tua tidak mungkin itu bisa diwujudkan. Namun kita hendaklah menghargai apa yang disampaikan oleh anak, apa yang dilakukan oleh anak, karena itulah anak-anak untuk mewujudkan, untuk merefleksikan, ya, untuk menampakkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga diharapkan orang tua itu untuk mengetahui dan memahami apa yang dia tunjukkan tersebut. Ini adalah bakat ideation, ya. Terus selanjutnya bakat yang ke-21 yaitu bakat guyub. Nah, maka sering kita mendengar ada kata-kata apa guyuban, atau sering disebut dengan istilah includer. Anak yang memiliki bakat guyub atau includer ini, yaitu dia suka sekali berkumpul dengan teman-temannya, bahkan semua orang diajak bergabung agar kelompoknya itu tidak menjadi eksklusif, agar kelompoknya itu tidak menjadi beda dengan yang lain. Dia tidak suka adanya perbedaan dalam kelompok ini. Dia cenderung memperbesar kelompok. Inilah semboyan hidupnya. Jadi kalau melihat kelompok hanya tenang saja, tidak tambah-tambah bahkan berkurang, itu tidak bisa menginakkan badannya. Resah dia melihat hal seperti itu, yang diharapkan kelompok itu makin membesar, membesar, membesar. Karena dia sifatnya guyub, ingin bersama-sama dengan sebanyak-banyaknya orang. Maka anak-anak yang seperti ini itu membenci adanya geng. Biasanya anak-anak muda atau anak-anak itu ada geng. Mereka mengelompok dengan teman-teman yang seide. Ini anak yang memiliki sifat guyub ini gak suka dengan itu. Dia berusaha untuk menyatukan orang-orang yang mengelompok-kelompok tersebut. Dia tidak suka dengan adanya gaps, ya. Kemudian anak-anak ini juga tidak suka adanya bolo-bolonan dalam bahasa Jawa itu, ya. Sifat bolo-bolonan ini itu tidak disukai oleh anak-anak yang guyub. Maka apabila kita melihat murid kita, ya, anak-anak kita, mereka benci sekali dengan bolo-bolonan. Dia berusaha berbaur dengan semua geng yang ada, ya, agar mereka bisa bersatu. Maka anak tersebut memiliki sifat guyub. Nah, ini label yang diberikan kepada anak seperti ini adalah anak yang tanpa diskriminasi. Ini yang disebut seperti itu. Dia tidak membeda-bedakan, ya. Dia berusaha untuk menyamakan orang-orang yang berada di kelompoknya. Nah, peran yang cocok untuk anak atau orang-orang yang memiliki bakat guyub ini adalah antara lain sebagai motivator dalam kelompok, ya. Kemudian dia mewakili suara yang minoritas. Karena apa? Dia berusaha untuk memperbesar kelompoknya, ya. Kemudian pemimpin kelompok dengan latar budaya yang beragam. Kemudian dia juga bisa berperan sebagai mentor ya bagi mereka yang baru bergabung di dalam organisasi. Kadang-kala orang-orang yang baru masuk dalam organisasi itu masih asing, dia masih ragu-ragu kadang dalam ikut kegiatan di organisasi. Maka orang yang memiliki sifat includer ini atau guyub inilah mereka yang bertugas untuk menangani orang-orang baru tersebut. Ini adalah sifat guyub ya, yang bisa digunakan oleh seseorang untuk meningkatkan produktivitasnya dalam berperan, untuk memperbesar kelompok, untuk meningkatkan persatuan ya, bukan untuk memecah belah. Ini sifat includer. Bedanya includer dengan harmoni yang tadi sudah disebutkan ya. Kalau includer itu bekerja untuk menerima orang dari luar. Jadi includer itu orang luar dimasukkan ya, untuk menerima orang dari luar. Tapi kalau harmoni ya, itu bekerja untuk mereka-mereka yang berada di dalam kelompok. Jadi menguatkan kelompok yang sudah ada di dalam, kemudian untuk memperbesar. Tapi kalau includer itu berusaha untuk menerima orang dari luar. Ini bedanya includer dengan harmoni yang telah disebutkan tadi. Orang yang seperti ini itu memiliki toleransi yang sangat tinggi ya, untuk menerima perbedaan. Dia butuh ruang untuk semua orang gitu. Jadi kalau ada acara kok yang datang sedikit, dia itu merasa sedih sekali. Dia berharap nanti yang datang banyak sekali, karena memang semboyan dia adalah memperbesar kelompok itu. Ya, dia adalah orang yang suka berkumpul dan mengumpulkan semua orang. Ya, dia akan mengecilkan perbedaan antara kaya dan miskin. Ya, ini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh anak atau orang yang memiliki sifat guyub atau includer. Selanjutnya yang ke-22, sifat individualization atau individualisasi. Sifat ini adalah dimiliki oleh seseorang, dia itu dapat mengetahui sifat masing-masing temannya atau orang-orang ya. Dia mampu melihat kepribadian dari masing-masing temannya. Dia tahu hadiah apa yang paling cocok untuk masing-masing temannya, karena dia tahu sifatnya masing-masing. Secara naluri dia itu akan mengamati gaya, motivasi, cara berpikir daripada teman-temannya ya. Sehingga dia sering diberi label, yaitu mengorbankan kepentingan kelompok untuk kepentingan individu, karena dia cenderung untuk berkonsentrasi pada individu-individu yang berada di sekitarnya. Orang seperti ini itu sangat cocok apabila dia sudah dewasa nanti berperan sebagai tim rekrutmen untuk penerimaan karyawan atau personil di perusahaan atau di lembaga. Dia tahu persis tentang sifat masing-masing orang, termasuk orang yang menjadi praktisi pemetaan bakat dan sebagainya, yang sejenisnya itu. Ini termasuk orang-orang yang memiliki bakat dominan di bidang ini. Individualization itu adalah mengetahui individu masing-masing dari teman-temannya. Kemudian peran yang lain, di samping dia sebagai tim rekrutmen ya, dia juga bisa menjadi pengajar ya, karena pada saat mengajar itu harus tahu siapakah audiennya dan sifatnya bagaimana masing-masing audien tersebut. Itu harus dikuasai oleh seorang pengajar. Dia bisa menjadi seorang penasehat, tahu siapa yang dinasehati, sifatnya seperti apa ya. Dia bisa menjadi seorang penulis artikel tentang manusia. Dia bisa menjadi seorang sales. Dia bisa menjadi personalia. Sesuai dengan sifat di sini adalah personalia adalah orang yang menangani masalah person-person. Orang-orang yang menangani masalah orang atau tenaga kerja ya, mengatur masalah ketenagaan, itu adalah diperlukan orang-orang yang memiliki sifat individualization. Jadi bisa mengetahui sifat masing-masing orang. Nah, sehingga kalau kita lihat, kita bedakan antara sifat individualization ini dengan sifat arranger yang telah kita sebut sebelumnya. Arranger itu pengatur ya, dia suka mengatur segala sesuatu. Itu sifatnya, kalau yang individualization ini dia itu memulai dari orangnya dulu, baru kemudian mencari tugas yang cocok untuknya. Jadi orangnya dulu ditemukan sifatnya apa, ya, perilakunya seperti apa, baru kemudian dicarikan tugas yang cocok untuknya. Tapi kalau orang yang memiliki sifat arranger, ya, dia itu mencari tugas dulu, tugasnya apa. Nah, kemudian setelah itu kemudian dia baru mencari orang yang cocok dengan tugas tersebut. Itu kebalikannya di situ. Maka antara individualization dan arranger itu kontras, ya. Sifat ini kontras, ya. Individualization itu adalah orang dulu kemudian baru tugasnya apa. Kalau arranger itu tugas dulu kemudian baru siapa yang cocok dengan tugas ini. Ini adalah bedanya dari arranger dan individualization. Kemudian bakat yang ke-23 yaitu bakat pengumpul atau sering disebut dengan input. Jadi ada orang yang memiliki sifat pengumpul. Anak yang memiliki sifat pengumpul atau input ini, dia itu senang mengumpulkan segala sesuatu. Kalau dia bermain pulang itu sering sekali di kantongnya kadang-kadang ada batu-batu, kadang-kadang di saku bajunya ada daun-daun. Setiap hari dia pasti membawa sesuatu untuk dibawa pulang untuk dikumpulkan, entah bentuknya apa. Kadangkala membawa kayu, ya. Sehingga kalau kita lihat di kamar anak tersebut itu banyak sekali benda-benda yang menurut kita orang tua itu mungkin benda-benda itu hanya sampah mungkin di jalan atau mungkin di luar rumah hanya sampah, tapi dia kumpulkan. Ini adalah tipe-tipe orang yang memiliki sifat pengumpul. Mengapa dia mengumpulkan ini? Karena dia berpikir nanti benda ini suatu saat akan dipakai. Kadangkala ada orang itu suka mengumpulkan tutup odol, dikumpulkan jadi satu, padahal itu sebenarnya gak dipakai, tapi suatu saat dia berpikir akan berguna itu loh. Nah, akan berguna. Ini sifat-sifat pengumpul. Dia sering membawa pulang benda-benda yang sebenarnya tidak penting, seperti tadi yang disebutkan batu, daun, kayu, segala sesuatu dia bawa pulang gitu. Nah, maka kalau orang tua tidak memahami ini, terus kemudian kamu itu orangnya kok senangnya bawa sampah pulang gitu. Maka hendaklah orang tua memahami bahwa ternyata anak ini adalah memiliki sifat pengumpul yang kelak sifat ini pada saat dia dewasa bisa digunakan untuk produktivitas. Ini. Nah, sehingga karena dia sering mengumpulkan barang, maka apabila ada teman-temannya butuh barang, dia tuh senang sekali sebagai penyedia barang yang dibutuhkan oleh teman-temannya. Karena apa? Sudah dikumpulkan di rumah. Jadi suatu saat ada orang butuh apa, misal saya butuh tutup odol 5, kemudian dia langsung mengatakan saya punya di rumah, maka dia ambil dikasihkan begitu saja. Kepuasannya adalah di situ. Ini adalah pengumpul. Sehingga karena seringnya dia mengumpulkan barang-barang seperti itu, maka banyak sekali anak atau orang yang memiliki sifat ini dijuluki dengan label tukang rosok gitu. Nah, tukang rosok. Tapi dalam kenyataan memang tukang rosok sering didatangi orang, ya, mereka yang sedang mencari lah. Maka orang yang memiliki sifat ini itu apabila ada orang butuh dengan senang hati dia akan memberikan gitu. Ya, ini kalau digunakan untuk sosial. Tapi kalau untuk bisnis, ya, dari barang-barang itu menjadi barang antik menurut dia itu, dan dia bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi. Pada saat dia mungkin membelinya itu murah sekali, atau mungkin dia hanya nemu saja orang gak pakai, tapi kemudian dikumpulkan oleh dia, akhirnya menjadi barang yang mahal. Ini kalau dikaitkan dengan bisnis. Ini jadi orang-orang yang memiliki sifat pengumpul ini kadangkala pada saat pergi ke pasar mungkin dia tidak niat membeli sesuatu, tapi karena ada sesuatu yang menarik akhirnya dibeli. Di rumah tidak dimanfaatkan, hanya dipajang saja atau dikumpulkan saja, ya, sebagai kolektor, ya. Termasuk orang-orang yang senang mengumpulkan perangko, ya, filateli itu termasuk orang-orang yang memiliki sifat pengumpul, dan ini adalah sifat positif. Nah, kira-kira kalau orang memiliki sifat ini untuk apa perannya di dalam masyarakat ini? Ya, antara lain itu sebagai periset, ya, periset atau peneliti, ya. Kemudian petugas arsip itu cocok sekali dengan ini. Kalau petugas arsip tidak suka mengumpulkan dokumen, itu nanti dokumennya enggak lengkap, ya, tidak baik dalam apa namanya tugas dia dalam sebagai petugas arsip tersebut itu. Maka orang-orang seperti ini kalau jadi petugas arsip itu komplit ini. Ini sebagai pengajar, ya, pengajar apa, terutama dalam bidang keterampilan, maka dia bisa memanfaatkan barang-barang yang sebenarnya tidak bermanfaat akhirnya bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang menjadi memiliki nilai ekonomis ini. Ini adalah sifat-sifat pengumpul, dan ini ada anak yang seperti ini adalah orang tua itu tidak terus istilahnya mencegah anak tersebut atau memarahi, karena ini adalah sifat positif yang kelak bisa digunakan untuk produktivitas. Selanjutnya yaitu yang ke-24 bakat pemikir atau intellection, intellect ya. Jadi bakat pemikir atau intellect. Anak yang memiliki bakat seperti ini itu memiliki ciri-ciri senang berpikir. Dia lebih menyukai diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan intelektual. Dia senang menyendiri, kemudian menggunakan otaknya untuk memikirkan berbagai hal. Intinya dia itu senang berpikir gitu. Ya, namanya orang berpikir berarti menyendiri. Ya. Dia senang aktivitas-aktivitas olah mental dan melatih daya pikirnya ke berbagai arah. Maka anak atau orang tua atau orang-orang yang memiliki sifat seperti ini sering disebut adalah penyendiri atau orang yang terisolasi. Karena dia merasa nyaman dengan kesendiriannya. Ini berbeda dengan orang yang memiliki sifat relator ya. Itu dia pinginnya selalu ketemu orang. Dia menyendiri itu tersiksa. Nah, orang yang memiliki sifat pemikir atau intelek ini pada saat dia sering berkumpul dengan orang, harus banyak bertemu dengan orang, dia harus hidup di keramaian, itu enggak nyaman bagi dia gitu. Ini sifat bawaan dan tidak bisa hilang sampai dia tua nanti, sampai dia meninggal dunia. Adalah orang tua juga memahami sifat anak seperti ini. Jangan kemudian khawatir nanti kalau kamu tidak mudah bergaul dengan orang, nanti kamu enggak bisa sukses gitu. Ya, kalau kamu nanti besok buka usaha, bagaimana bisa berhasil? Kan ada pepatah di sini, fokus pada kekuatan, biarlah kekuatan dia di pemikir itu. Kemudian untuk penjualan nanti dia minta tolong orang yang pintar jual tapi nggak bisa mikir itu, seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan ta'awun atau kerjasama atau sinergi. Nah, orang-orang seperti ini kira-kira nanti perannya sebagai apa yang cocok? Yaitu sebagai ilmuwan, ya, kemudian peneliti, sastrawan, psikolog, ya, ahli ilmu jiwa yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran ya, yang berkaitan dengan otak ya, dengan olah mental. Ini adalah bakat intellection. Nah, bedanya antara intellection dengan input ya, pengumpul tadi ya, tukang rosok tadi. Kalau intellection pemikir ini, dia itu bertanya ya, cara-cara belajar dia adalah dengan bertanya. Jadi dia bertanya untuk belajar ini. Tapi kalau input itu yaitu mengumpulkan untuk belajar. Itu mengambil, mengumpulkan itu untuk belajar. Ini bedanya di situ. Ya, ini sifat kontrasnya adalah input di sini. Dia termasuk anak yang suka mengonsep. Ya. Menurut dia, orang yang memiliki sifat ini itu berpikir itu adalah bekerja itu. Makanya kalau orang seperti ini kemudian ditegur, kamu kok gak malas-malasan saja gak bekerja, maka dia bisa mengatakan, lah ini saya bekerja, memang bekerja saya mikir gitu. Ini, seperti itu. Demikian juga orang yang komunikator gitu. Orang yang achiever ya, yang pekerja keras, biasanya kalau dia tidak memahami ya, tidak menghargai bakat orang lain yang komunikator, maka dia akan mengatakan, kamu bisanya hanya ngomong gitu. Makanya komunikator bilang, ya memang pekerjaan saya ngomong gitu. Kemudian orang yang lain yang bilang kepada pemikir, kamu bisanya hanya duduk merenung menyendiri saja, diam, malas-malasan, padahal dia mikir gitu loh. Nah, dari pemikirannya itu kemudian digabungkan dengan komunikasi orang yang komunikator, kemudian bekerja sama dengan orang pekerja keras, maka tersusunlah menjadi sebuah karya yang besar ini. Sebab tidak mungkin membangun peradaban ini sendirian, maka harus bekerja sama dengan orang lain ini. Ini bakat intellection atau pemikir. Terus yang ke-25 adalah bakat pembelajar atau learner. Bakat pembelajar. Anak yang memiliki bakat pembelajar ini bakat ke-25, itu biasanya anak tersebut itu penasaran. Ya, mudah sekali penasaran dengan segala sesuatu. Ya, banyak sekali bertanya. Ya, pinginnya mencoba segala sesuatu. Kalau dia dibelikan mainan itu sukanya itu bongkar-bongkar. Dan bongkar-bongkarnya sini kadangkala tidak dikembalikan lagi, hanya penasaran, setelah dibuka dalamnya dia puas gitu loh. Ini anak yang memiliki sifat pembelajar, dia senang mempelajari sesuatu, tertarik terhadap prosesnya ya, bukan kepada hasil ya, bukan kepada bidangnya, bukan materinya, tapi pada proses. Jadi proses belajarnya itulah yang membuat dia puas. Nih. Jadi bukan saya bisa itu dia enggak puas. Jadi saya telah melakukan proses belajar itu dia puas sekali. Maka yang pada saat dia membongkar mainan itu adalah proses membongkarnya, kemudian ketemu, setelah ketemu selesai sudah, dia puas. Puasnya dalam membongkarnya itu tadi. Ini. dia memiliki gairah atau hasrat yang tinggi untuk belajar dan terus berkembang. Ini, ini. Jadi inilah sifat apa namanya pembelajar yang dimiliki oleh anak. Nah, kadangkala orang tua itu bahasa Jawanya itu pegel hati ini. Ya. Minta mainan, nanti sampai rumah dibongkar gak jadi bermain. Nah, harapan orang tua kan mainan itu dibeli, kemudian dikasihkan ke anaknya, dibuat mainan sampai sepuas-puasnya. Harapannya orang tua seperti itu. Tapi ternyata anaknya adalah pembelajar. Maka sering sekali mainan itu dibongkar-bongkar, jadi akhirnya banyak sekali mainan yang rusak. Namun orang tua harusnya itu memahami ya bahwa itulah sifat anak tersebut. Nah, kira-kira kalau dia besar nanti punya peran seperti apa dia itu? Antara lain dia itu adalah sebagai katalisator perubahan, ya. Katalisator perubahan itu adalah sebagai tim penggerak perubahan, ya. Sebagai konsultan, sebagai teknisi IT, ya, sebagai programmer, ya, karena rasa ingin tahunya itu, ya. Orang-orang yang seperti ini kadangkala apabila ada produk mesin yang berasal dari luar, ya, yang dari luar di negeri kita belum ada, kemudian belum bisa mengoperasikan, maka orang-orang seperti ini tuh bahkan sampai gak tidur pun dia senang sekali untuk mempelajari bagaimana dia bisa untuk mengoperasikan alat tersebut, gitu. Ya, seperti ini, inilah sifat-sifat pembelajar ini. Sehingga dijuluki orang yang memiliki sifat pembelajar ini itu karena keingintahuannya yang besar sehingga dia melupakan produktivitas itu. Jadi orangnya itu cuma bongkar itu, tapi tidak bisa menghasilkan sesuatu yang jelas. Itu dijuluki seperti itu atau diberi label seperti itu. Ini. Nah, kemudian beda antara sifat pembelajar ini dengan fokus. Ya, kalau fokus itu kan konsentrasi pada tujuan. Ya, jadi kalau orang yang memiliki sifat pembelajar ini itu minatnya itu mengatur niat. Ya, minatnya mengatur niat, tapi kalau orang yang fokus itu niat mengatur minat, kebalikan. Ini. Jadi minat-minat orang tersebut itu mengatur niatnya itu kalau pembelajar. Nah, kalau bakat fokus itu niatnya mengatur kepada minat orang tersebut. Ini. Kemudian yang ke-26 yaitu bakat maximizer atau perfeksionis. Perfect. Nah, anak yang memiliki sifat seperti ini itu tidak suka yang biasa-biasa saja. Ya. Dia kalau membeli mainan enggak mau yang murah-murah. Dia pasti memilih sesuatu yang nomor satu, yang paling bagus. Dia gak peduli orang tuanya punya uang atau tidak, pokoknya dalam hatinya saya ingin milih sesuatu yang paling bagus. Dibelikan baju yang kira-kira kebanyakan orang pakai yang biasa-biasa, dia gak mau. Dia ingin baju yang paling bagus menurut dia. Ini. Bagi dia sesuatu yang baik itu saja tidak cukup, harus lebih baik lagi. Jadi dia dengan sesuatu yang baik itu belum cukup dia tuh. Pokoknya yang baik ini harus menjadi lebih baik lagi. Dia tuh sangat perfeksionis, ya, di dalam hasil dari suatu kegiatan dan selalu ingin hasilnya sempurna. Ini. Maka anak atau orang yang memiliki sifat seperti ini sering diberi label itu enggak pernah puas. Enggak pernah puas. Itu pengennya terus, ya, sesuatu menjadi sempurna, sempurna, sempurna. Ini. Nah, orang seperti ini itu besok kalau dia sudah berperan, ya, meniti karir, itu perannya adalah bertugas membantu orang hebat menjadi sukses, ya. Jadi orang sudah hebat menjadi sukses itu tugasnya orang perfeksionis. Kemudian pelatih, ya, pelatih itu yang menjadikan orang yang dilatih menjadi juara, itu orang yang perfeksionis. Manajer, guru, ya, termasuk pemimpin perubahan, ini adalah orang-orang yang perfeksionis karena mereka adalah selalu menginginkan hasilnya itu selalu sempurna, sempurna, dan sempurna. Terus bakat yang ke-27 yaitu bakat periang, yaitu bakat positivity, orang yang selalu positif. Anak yang memiliki sifat ini dia tuh sangat ceria dan menyenangkan bagi teman-temannya sehingga kehadirannya selalu membawa suasana gembira. Ini adalah anak yang periang atau positivity. Anaknya ramah, ya, senang memuji, mudah tersenyum dan selalu mencari sisi positif dari segala sesuatu. Dia selalu berpikir positif, ya, ini mampu membuat teman-temannya bersemangat, merasa senang, dan meningkat rasa percaya diri dari teman-temannya. Ini adalah orang yang positif, periang, selalu ceria. Ya, kalau kita melihat anak seperti ini kayaknya enggak pernah punya wajah sedih. Ini. Itu ternyata bawaan bakat dari lahir itu. Nah, maka orang-orang seperti ini sering dilabeli naif gitu. Orangnya polos gitu. Polos seperti enggak punya tipu muslihat, enggak punya perselisihan, enggak punya masalah gitu. Selalu ceria saja. Yang tadinya suatu kelompok murung ya karena permasalahan, begitu kedatangan dia menjadi ceria. Ini bakat periang. Nah, peran yang cocok untuk orang-orang yang memiliki sifat periang atau positivity ini adalah pengajar. Ya, pengajar kalau murung saja nanti yang diajar enggak mudeng-mudeng gitu. Kemudian pengusaha, entertainer ya, motivator ya, kemudian pemimpin. Ini harus memiliki sifat-sifat positif untuk membangkitkan semangat dari orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian bakat yang ke-28 yaitu relator. Relator atau bersahabat. Anak yang memiliki bakat relator ini itu biasanya kalau dia sudah SMP pun itu teman-teman TK-nya masih dihubungi semua itu, ya. Kalau dia bikin grup WA, WhatsApp, itu teman-teman lamanya semuanya berusaha untuk dijadikan member dari grup tersebut. Sampai-sampai dia tidak ingin kehilangan satupun teman lamanya. Ini adalah orang yang memiliki sifat relator ini. Dia menikmati hubungan yang dekat atau erat dengan orang lain secara pribadi, ya, dan menemukan kepuasan mendalam dalam bekerja keras dengan teman-temannya untuk mencapai tujuan. Merasa nyaman dalam hubungan yang akrab, ya. Bila terjalin hubungan, maka akan berusaha untuk membina hubungan yang lebih mendalam lagi. Jadi begitu dia sudah punya kenalan, ya, punya teman, itu berusaha bagaimana pertemanan itu tetap lebih akrab dan lebih akrab terus ini. Ini. Nah, kemudian ciri-cirinya antara lain bisa dilihat anak yang memiliki sifat relator ini temannya banyak sekali, ya, kemana-mana ada teman gitu loh. Ini. Maka peran yang cocok apabila dia sudah dewasa nanti itu adalah sebagai apa namanya account sales, ya, kemudian katalisator dalam hubungan kepercayaan, kemudian bisa menjadi model peran dalam hubungan kepercayaan. Ini orang-orang yang relator seperti ini. Jadi untuk memperkuat jalinan persaudaraan, pertemanan atau ikatan sebuah lembaga sehingga tidak renggang ya, renggang hubungan antar orang tersebut. Orang seperti ini itu senang sekali mengunjungi atau berziarah ke teman-temannya. Dalam rangka apa? Mempererat itu. Apabila ada sesuatu yang mungkin membuat kerenggangan, maka dengan segera dia akan mempererat hubungan tersebut dengan mengunjunginya, ya, dengan berdialog, kenapa kok kamu jarang sekali mengunjungi, kenapa jarang sekali menelpon saya. Nah, itu maka dia akan sensitif sekali terhadap orang-orang yang seperti itu. Kemudian yang ke-29 adalah orang yang memiliki bakat tanggung jawab, yaitu responsibility. Ya. Orang yang memiliki bakat responsibility atau tanggung jawab ini, ya, dia memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi atas komitmen yang telah dibuat, baik besar ataupun kecil, dan merasa terikat secara emosi atau psikologis untuk memenuhi dan menjalaninya sehingga selesai. Jadi kalau sudah komitmen, saya tanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi komitmennya. Dia melaksanakan tugas yang diberikan dengan sepenuh hati dan tidak peduli seberapa sulit tugas tersebut. Karena tanggung jawab itu tadi, yang penting tugas saya laksanakan. Ini. Ya. Anak yang seperti ini itu sering sekali dia itu selalu mengerjakan sesuatu dengan apa yang telah dijanjikan kepada teman-temannya, ya. Dia berusaha untuk menepati janji, ya, karena itu menyangkut harga dirinya. Jadi menepati janji bagi dia adalah menyangkut harga dirinya. Ini orang-orang yang tanggung jawab. Ini. Jadi peran antara lain yang cocok untuk orang-orang yang memiliki sifat ini adalah bidang keuangan, ya. Kemudian bidang keamanan, kemudian bidang quality control, ya. Quality control, karena kalau enggak ada sifat tanggung jawab dan komitmen yang kuat, bisa jadi produk yang seharusnya tidak lolos sensor itu akhirnya lolos itu. Sehingga setelah beredar di pasaran, maka penilaian dari konsumen, penilaian dari pasar itu menganggap jelek dari produk yang telah dibuat oleh perusahaan tersebut. Ini bakat responsibility. Kemudian yang ke-30 yaitu bakat restoratif atau pemulih. Ya, pemulih. Bakat restoratif atau pemulih ini ya, senang memulihkan sesuatu, itu orang senang memecahkan masalah. Ya. Jadi kalau ada masalah itu dia senang sekali, karena apa? Dia puas apabila masalah itu diselesaikannya. Ya. Dia cenderung mengembalikan sesuatu yang tidak sesuai fungsinya menjadi normal kembali. Jadi dia tidak nyaman melihat sesuatu yang rusak. Ini. Baik itu berupa benda maupun berupa rusak dalam sistem ini. Baginya proses, rencana, taktik, seperti juga barang dan bahan, bahkan manusia, semuanya dapat menjadi lebih baik, bisa diperbaiki. Ini. Ya. Kalau anak itu sering sekali dia tuh senang mengutak-ngatik ya, untuk tujuan memperbaiki. Dia melihat barang rusak itu dia mesti minta izin biasanya. Ini saya perbaiki ya, walaupun mungkin dia tidak bisa memperbaiki tapi berusaha ini. Ini orang-orang yang memiliki sifat restoratif ini atau pemulih ini antara lain harus dimiliki oleh seorang dokter. Ya, kalau seorang dokter tidak punya keinginan memperbaiki sesuatu, maka dia melihat orang yang sakit itu ya enjoy-enjoy saja. Tapi kalau memiliki sifat seperti ini, melihat orang sakit itu ingin segera dia mengobati. Ini jadi kaitannya dengan pengobatan. Kemudian teknisi perbaikan ya, kayak misal teknisi-teknisi elektronik, listrik ya, teknisi-teknisi mobil, sepeda motor ini. Kalau orang yang tidak memiliki bakat ini itu tidak nyaman dalam bekerja. Karena apa? Itu kaitannya dengan masalah gitu ya. Setiap hari pekerjaannya menghadapi masalah. Ini, baik itu masalah yang berupa wujud fisik maupun masalah yang berupa sistem atau bahkan mungkin masalah yang berkaitan dengan psikologis manusia. Ini. Maka orang seperti ini pun juga bisa menjadi konsultan perusahaan. Karena apa? Ada perusahaan yang sedang sakit ya, ingin bangkrut, dia senang sekali untuk mengarahkan bagaimana perusahaan itu menjadi sehat kembali. Ini cocok juga untuk peran terapis ya. Jadi istilahnya tim penyehat perusahaan juga bisa seperti ini. Jadi intinya bahwa orang yang memiliki sifat restoratif ini sering dilabeli orang yang penuh dengan masalah gitu. Kenapa disebut penuh dengan masalah? Karena memang dia setiap hari pekerjaannya adalah kesenangannya itu menyelesaikan masalah gitu. Maka dia kalau gak ada masalah berusaha mencari-cari masalah, karena kepuasannya adalah menyelesaikan masalah tersebut, yaitu kalau bahasa Jawa ini senengannya itu dandani. Nah, entah yang didandani itu benda atau mungkin sistem gitu. Kemudian yang ke-31 yaitu bakat self assurance atau yakin diri. Orang yang memiliki bakat self assurance ini sering disebut orang memiliki indera keenam ya, karena keyakinannya yang sangat kuat gitu loh ya. Dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi pada kemampuannya untuk mengatur hidupnya sendiri, atau intuisi atau petunjuk batiniah yang memberikan keyakinan dalam membuat keputusan-keputusan yang benar. Jadi bukan dia seperti seorang peramal atau dukun, bukan. Ini adalah bawaan bahwa dia memiliki insting ya, atau intuisi yang sangat kuat. Misal pada saat mau pergi, misal dia mengatakan jangan lewat sebelah sana, karena dia pemikirannya sangat kuat dari pengalaman dia mungkin melewati dan sebagainya, kayaknya di sana macet kayaknya. Itu bukan meramal, tapi karena sifat yakin diri yang sangat kuat ya. Dan banyak benernya biasanya orang memiliki kelebihan seperti ini, maka sering disebut orang seperti ini itu punya indera keenam gitu. Dia sudah tahu sebelum melihat gitu. Padahal itu hanya karena ketajaman dari batin dia ya, batin dia atau pikiran dia, karena keyakinan yang sangat kuat tersebut ini. Jadi kalau anak memiliki sifat seperti ini, kalau dia berbicara tentang sesuatu itu mungkin terjadi ya, yang mungkin orang tua tidak memperkirakan ya. Kan biasanya memang terjadi betulan itu. Ya, ini anak, ada anak-anak yang seperti itu. Maka jangan kita berlebihan menanggapi anak seperti ini. Banyak kejadian di masyarakat kita anak yang memiliki sifat seperti ini yang dominan itu terus akhirnya ditanya macam-macam ya, karena dianggap memiliki indera yang keenam ya. Dianggap mengetahui sesuatu yang gaib padahal sebenarnya itu sifat self assurance atau yakin diri. Nah, orang seperti ini cocok perannya nanti itu sebagai entrepreneur, itu cocok sekali ya, sebagai orang yang bekerja di bidang usaha ya, bisnis ya. Jadi cocok sekali di bidang itu ya. Kemudian pemimpin ya, sales juga cocok juga dengan sifat seperti ini ya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang butuh pengambilan keputusan yang banyak risiko, orang-orang seperti ini tuh harusnya sering dilibatkan ya, karena orang lain tidak bisa memikirkan, dia bisa memikirkannya. Ini self-assurance. Kemudian yang ke-32 yaitu bakat signifikan. Signifikan ini, seorang memiliki bakat signifikan yang kedua, ke-32 ini, itu senang tampil gitu loh. Ya. Senang menjadi pusat perhatian, tuh puas banget dia itu kalau diperhatikan banyak orang itu, ya. Kalau dia sedang pergi itu berusaha mencari perhatian sehingga semua orang memperhatikan dia, entah dengan suaranya yang dikeraskan atau mungkin dengan tingkahnya sehingga orang memperhatikan dia agar dia itu didengar gitu loh. Dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk dikagumi ya, sebagai pribadi yang memiliki kredibilitas ya, profesional dan sukses ya. Dia lebih memilih untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang profesional, orang-orang yang terkenal ini. Nah, kalau seorang anak ini bisa dilihat dia selalu ingin menonjolkan dirinya dalam kelompok, dan kalau bicara tentang barang dia suka melebih-lebihkan barang tersebut itu loh. Dia memiliki sesuatu itu ceritanya lebih dilebih-lebihkan sehingga tampak menjadi hebat sekali. Ini bakat signifikan, senang tampil, senang terkenal ya. Ini bawaan dari lahir, makanya kalau ini diturut-turuti dia menjadi lupa daratan nanti. Makanya harus diimbangi dengan karakter iman. Ya, karakter iman ini adalah karena popularitas itu akan mematahkan punggung dan itu tidak baik ya. Cinta populer itu tidak baik, tapi dengan sifat senang populer ini bisa digunakan untuk produktivitas ini ya. Sebagai pemasar, sales ya, MC ya. Kemudian marketing presenter sehingga membuat acara bisa menjadi menarik, ini digunakan untuk itu. Ya, tapi kalau digunakan untuk popularitas diri ya, itu tidak baik baginya ini. Makanya selalu harus ada pendampingan yaitu karakter iman. Kemudian yang ke-34 adalah bakat strategik ya. Orang yang memiliki bakat strategik ini yang ke-33 ini, dia itu mampu mencari jalan keluar dalam keadaan yang sulit ya. Orang lain mungkin bingung jalan yang harus ditempuh apa, tapi dia bisa mencari jalannya. Ada saja akalnya itu ya. Ya, akal untuk mencari jalan keluar, akal untuk dia mencari celah ya, sehingga dia bisa lepas dari kesulitan. Ini orang yang strategik ini ya. Anak yang memiliki sifat seperti ini itu selalu bertanya bagaimana kalau terjadi ini dan itu. Nah, kemudian dia sering bertanya juga apa namanya, nanti kalau terjadi seperti ini saya ingin melakukan ini. Kalau seperti ini saya ingin melakukan, jadi ada saja jalan yang dia tempuh. Kalau ada saja ide itu ideation ya. Kalau ini strategik itu jalan yang dia tempuh ini. Jadi ibaratnya orang itu dikungkung ya, selalu saja lolos gitu loh. Ya, dia boleh dikatakan dikerangkeng, ada saja jalan keluarnya. Ini orang yang strategik. Ya, tapi kalau ide tadi hanya sebatas ide saja dalam kaitannya dengan pemikiran. Kalau ini dalam kaitannya dengan tindakan ini. Maka orang-orang seperti ini itu sangat cocok berperan di bidang apa namanya, strategi ya. Baik itu strategi perang ya, strategi bisnis, strategi dakwah ya, strategi pendidikan dan sebagainya, berkaitan dengan strategi yang orang lain mungkin buntu untuk memikirkan ini, tapi dia punya jalan keluar. Ini bakat strategik. Dan sekarang bakat yang terakhir alhamdulillah ya, yang ke-34 yaitu bakat WOO. Winning others over. Kalau sering disebut itu penyapa, atau sering disebut dengan SKSD, orang yang sok dekat, sok kenal itu ya. Sok kenal, sok dekat ya, SKSD. Orang seperti ini itu sebagai contoh, kalau mungkin dia bepergian naik di kereta, di sebelahnya ada orang yang baru kenal, itu seolah-olah sudah kenal bertahun-tahun gitu. Jadi akrab sekali, sudah bisa guyonan dan sebagainya ya. Ini jadi orang yang WO seperti ini, dia tidak pernah malu untuk memulai percakapan itu, bertanya ya kemana itu. Mungkin sedang berkunjung ke saudaranya, dengan tetangga saudaranya langsung saja akrab ini. Jadi mudah akrab orang seperti ini ya. Kalau anak misal diajak ke rumah temannya atau saudara luar kota, tapi tahu-tahu sudah bermain dengan anaknya tetangga saudara sana itu. Ini tipe-tipe orang yang winning others over, atau penyapa, atau SKED, SD, sok kenal, sok dekat ini. Nah, orang-orang yang memiliki sifat seperti ini, itu peran yang cocok untuk dia adalah duta organisasi ya. Apa kemudian apa namanya, salesman, entertainer, operator telepon, ya, resepsionis. Jadi penerima tamu, penerima tamu itu kan banyak kan tamu tidak kenal. Nah, kalau memiliki sifat seperti ini akhirnya dia mudah sekali akrab dan tamunya merasa nyaman. Ini adalah 34 sifat bakat yang alhamdulillah sudah kita bahas satu persatu. Yang mana 34 sifat bakat ini merupakan sifat dasar manusia yang sering disebut dengan istilah bakat, karena bakat itu adalah sifat, ya, sifat pembawaan manusia dari lahir yang digunakan untuk produktivitas, itulah bakat. Ya, ini jadi ada unsur senang di bakat itu, ada unsur enjoynya, ada unsur gampang melakukannya, ada unsur yaitu hasilnya bagus, dan ada unsur manfaat. Itu empat, ya, empat syarat bakat, ya. Senang, ya, kemudian mudah melakukan, terus kemudian bagus hasilnya, dan kemudian manfaat. Kalau salah satu dari empat unsur tersebut hilang, maka nggak bisa dikatakan itu bakat. Kalau orang hanya pinter saja melakukan sesuatu tanpa adanya kenyamanan, itu bukan bakat, itu namanya kompetensi. Kalau orang hanya senang-senang saja melakukan tanpa ada manfaat, itu bukan bakat, itu adalah hobi. Nah, seperti itu. Maka kalau dikatakan bakat, maka empat unsur itu harus terpenuhi. Demikian Bapak Ibu sekalian, para orang tua, para pendidik, ya, alhamdulillah kita selesaikan 34 sifat bakat yang kita bahas pada kesempatan malam ini. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih, jazakallahu khairan Ustaz. Tadi telah dijelaskan mengenai 34 bakat, dan berakhir sudah kita untuk menyimak penjelasan dari Al Ustaz mengenai bakat-bakat yang sudah dijelaskan, yaitu 34 bakat. Selanjutnya, untuk lebih memperluas perbincangan kita atau materi kita, silakan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan dikirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat di 089539903 0417, atau dapat Anda bertanya secara langsung melalui telepon di 0821-3645-6545. Dan baik, pertanyaan pertama kami bacakan, datangnya dari Bapak Supriyono di Gubuk, Grobogan. Beliau bertanya, Ustadz, saya mau tanya, anak saya perempuan sudah sekolah kelas 3 SMP. Bagaimana cara mengetahui bakat anak saya? Rencananya nanti SMA saya masukkan ke pondok pesantren. Pertanyaan yang kedua dari beliau, apakah kalau sudah bapak-bapak seperti saya masih bisa dicari bakatnya? Karena saya dari kecil kehidupannya tidak ada arahan, karena orang tua saya dulu tidak sekolah, dan saya juga tidak hanya lulusan SD. Terima kasih Ustaz, silakan Ustaz. Ya, Bapak Supriyono di Gubuk, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada keluarga Bapak Supriyono dan beri kemudahan untuk mendidik anak-anak Bapak. Masalah anak yang sudah kelas 3 SMP. Bagaimana mengetahui bakatnya? Yang pertama adalah, ya, kita perbanyak aktivitas, jenis aktivitas, bukan banyak aktivitas yang tunggal, yang monoton, tapi banyak sekali aktivitas yang perlu diketahui. Antara lain 34 sifat itu kita cobakan ke anak. Bagaimana kalau anak mungkin diajak bergaul dengan orang senang apa tidak, maka kita ketahui relatornya lemah, ya. Bagaimana kalau pekerjaan yang kaitannya dengan berpikir, ya, kita coba-coba dengan 34 bakat itu, kita cobakan dengan aktivitas, kita pilihkan aktivitas yang cocok untuk sifat bakat tersebut, maka akan ketahuan itu. Kalau kita tidak mencobakan dengan aktivitas, ya, kadangkala anak SMP itu diajak dialog juga masih belum bisa, ya. Sehingga justru malah pengamatan untuk SMP ke bawah itu adalah apa namanya, memetakan bakat untuk SMP ke bawah adalah dengan pengamatan, bukan dengan dialog. Jadi yang pertama, perbanyak aktivitas. Nah, masalah nanti mondok itu perlu ditanya dialog dengan anak, apakah anak tersebut bersedia, ya, diajak dulu ke pondoknya nanti keadaannya seperti ini. Kalau dia siap, enggak masalah, ya, tidak masalah. Ini yang jelas, sebelum anak dipondokkan itu harus tumbuh karakter imannya dulu. Karakter iman itu ditumbuhkan terlebih dahulu, dia cinta dengan belajar agama, maka di pondok dia akan senang. Terus kemudian, apakah dia itu memiliki bakat untuk menghafal Al-Quran, ya. Anak-anak yang memiliki sifat thinking, ya, pemikir tadi, itu biasanya dalam menghafal Al-Quran itu senang dan bakat sekali dia itu. Ini pengalaman kami dalam memetakan bakat anak-anak yang bidang tahfidznya betul-betul menonjol, itu biasanya di thinking, ya, di pemikir tadi, intellection, itu kuat sekali dia itu. Ini. Tapi apabila ternyata di bidang tahfidznya dia enggak begitu berbakat, hendaklah targetnya itu jangan kuat-kuat, jangan terlalu tinggi. menghafal wajib, ya, menghafal Al-Quran wajib, itu kitab suci dan harus kita hafalkan. Namun apabila dia tidak memiliki kekuatan bakat di bidang menghafal itu, ya targetnya jangan ditaruh terlalu tinggi sehingga dia bisa menjadi tertekan itu dan mandorot bagi dia, malah akan membenci menghafal. Seandainya nanti dia berhasil menghafal, dikhawatirkan akan menjadi mantan hafid atau hafidah nanti. Kemudian untuk usia yang sudah terlanjur tua, apakah bakat itu masih bisa dipitakan? Masih bisa, bahkan sudah pensiun pun itu harus dipitakan. Bahkan sudah istilahnya umurnya sudah 80 tahun pun juga tetap dipitakan. Karena apa? Karena bakat itu seumur hidup, gitu loh. Apabila orang itu merasa bahwa dirinya sudah tidak bermanfaat bagi orang, maka seperti seolah-olah dia selesai hidupnya, gitu loh. Orang akan merasa hidup itu apabila dia merasa dibutuhkan orang lain. Nah, orang bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada orang lain apabila dia itu memberikan manfaat sesuai dengan bakatnya. Karena apa? Dia senang, enjoy melakukan, bahkan tanpa dibayar pun kadangkala mau. Karena apa? Itu kepuasan dia ini. Maka sampai umur berapapun tetap harus dipitakan. Pengalaman saya pribadi melihat seseorang, ya, ada seorang menjadi direktur perusahaan selama 35 tahun. Orang mengatakan sukses karena perusahaannya sampai sekarang masih berjalan dan menghasilkan itu. Namun ternyata setelah dia berumur 59 tahun, yang menjelang 60 tahun, itu dia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada dirinya. Akhirnya dia mengatakan bahwa selama ini dia jadi direktur itu gak bakat itu loh. Akhirnya dia berusaha untuk menggali apa yang ada pada dirinya itu. Maka ketemulah ternyata dia itu bakatnya adalah sebagai seorang pengajar. Dia cocok berperan sebagai seorang guru. Maka setelah itu kemudian dia pensiun menjadi seorang guru. Dan ternyata benar manfaat dia menjadi guru lebih besar dibandingkan pada saat dia menjadi direktur selama 35 tahun. Dalam hal ini ukurannya bukan masalah materi, tapi ukurannya adalah manfaat. Akhirnya dia menjadi nikmat sekali, ya, menjadi tambah lebih muda. Karena apa? Karena bakatnya ketemu dan dia bekerja sesuai dengan bakatnya dan merasa bahwa walaupun umurnya sekarang mungkin sudah 70 tahun, ya, dia merasa seolah-olah itu masih pemuda itu. Karena apa? Masih berkarya dia itu, bisa memberikan manfaat pada orang lain. Maka kita-kita orang tua yang sudah mungkin umurnya 40 itu masih sangat muda sekali, om. Bahkan mungkin kita yang sudah 60 saja itu kita cari bakat kita apa, ya. Sebab di dalam Islam itu gak ada kata pensiun, ya. Gak ada kata pensiun karena Nabi SAW tidak pernah pensiun. Ini maka kita terus berkarya, berkarya sampai akhir hayat kita sesuai dengan bakat kita masing-masing. Kalau kita sudah menemukan, ya kita tingkatkan. Dengan itulah kita menjadi khalifah di muka bumi ini, bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami oleh Bapak Supriyono di Gubuk tadi yang bertanya. Kami bacakan pertanyaan selanjutnya di belakang Pak Supriyono. Datangnya dari hamba Allah. Beliau bertanya, Ustadz, apa sih beda bakat dan karakter atau akhlak? Seperti misal responsibility atau tanggung jawab serta disiplin. Bukannya itu akhlak ya Ustadz? Dan bagi yang karakternya kurang dalam tanggung jawab atau disiplin, apakah tetap harus dimaklumi? Karena saya pernah dengar karakter itu bisa diubah dan harus diubah menjadi lebih baik. Semisal tidak tanggung jawab atau disiplin, harus diusahakan untuk lebih tanggung jawab dan lebih disiplin. Bagaimana pendapat Ustadz? Silakan Ustadz. Apa beda antara bakat dan karakter? Bakat itu adalah karakter. Jadi ada namanya karakter moral dan ada karakter kinerja. Karakter kinerja itu ya seperti tadi, ada yang 34 sifat tadi itu namanya karakter kinerja, yang kaitannya dengan pekerjaan, ya. Kemudian ada karakter moral. Nah, antara karakter moral dan karakter kinerja itu ada yang beririsan. Sebagai contoh tadi, responsibility, tanggung jawab, ya. Satu sisi tanggung jawab itu adalah masuk dalam moral atau akhlak, ya, masuk dalam karakter iman. Satu sisi ada di dalam karakter bakat ini. Maka apabila orang yang tidak memiliki bakat responsibility, boleh dikatakan lemah di bidang itu, maka tetap harus ditumbuhkan. Tumbuhkan bukan dalam rangka sebagai bakat, tapi dalam rangka sebagai penumbuhan akhlak. Kemudian disiplin, ya. Disiplin itu adalah di karakter bakat ada, di karakter moral atau karakter keimanan juga ada, dalam akhlak itu ada. Maka apabila orang lemah di bidang disiplin, tetap harus ditumbuhkan secara ma'ruf, ya, secara ma'ruf, ya, kaitannya dengan apa? Dengan akhlak itu tadi. Makanya untuk keterkaitan karakter iman, ya, antara lain disiplin, ya, kemudian tanggung jawab, empati, peduli dan sebagainya, banyak sekali yang beririsan, itu harus ditumbuhkan, tapi dalam kadar ma'ruf, ya, semampunya, semampu dia, karena itu tidak bidang di, ya, tidak bakat di bidang itu. Namun apabila orang lebih di bidang bakat tersebut seperti empati, nah maka dia gunakan untuk kinerjanya. Satu sisi di karakter moralnya dia sudah terpenuhi, ini dalam akhlaknya. Jadi bakat dan akhlak ada yang beririsan, ya. Apabila orang tidak memiliki karakter akhlaknya itu tadi, maka harus tetap ditumbuhkan, walaupun itu sebenarnya di bakat disebutkan. Sedangkan karakter bakat itu spesifik, masing-masing orang berbeda-beda, ya. Masing-masing orang berbeda-beda, kelebihannya berbeda-beda, kekurangannya juga berbeda-beda. Tapi kalau urusan akhlak, semua harus ditumbuhkan. Jadi seperti itu, demikian. Ustadz, maaf saya tambahi, Ustadz. Tadi dibicarakan masalah karakter moral, Ustadz. Jika sering atau selalu terlambat sholat, apakah karakter moralnya buruk atau gimana, Ustadz? Ya, betul. Jadi antara lain ada orang yang selalu terlambat sholat, itu berarti disiplinnya rendah. Ya, disiplinnya rendah, mungkin bisa jadi dia bakat disiplinnya rendah sekali. Namun bukan berarti bisa dibenarkan bahwa sholatnya terlambat gara-gara tidak memiliki bakat disiplin. Bukan seperti itu, karena apa? Sholat itu terkait dengan moral atau akhlak, maka harus tetap tumbuh walaupun dia tidak memiliki bakat disiplin. Tapi apabila orang memiliki bakat disiplin, ya alhamdulillah, itu termasuk karunia dari Allah, ya. Dan itu adalah akhlak yang diberikan Allah kepada dia, sebagaimana di dalam kitabnya Syekh Utsaimin, ya, tentang makarimal akhlak itu. Jadi ada akhlak-akhlak yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara lain seperti ini, siapa sifat disiplin tersebut. Ya, sifat disiplin. Jadi disiplinnya dia itu bisa menonjol sehingga bisa diterapkan dalam kinerja. Namun di sisi lain dalam moral dia menjadi disiplin dalam sholat, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap harus ditumbuhkan. Demikian. Baik, Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Demikian, semoga dapat dimengerti oleh hamba Allah tadi yang bertanya. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan yang datangnya dari seorang ibu yang masih belum mau menyebutkan namanya, Ustadz. Bismillah, Ustadz, saya mau tanya, jika dalam diri seseorang punya bakat yang bersifat individualis, qadarullah, dia setelah dewasa tidak punya pekerjaan yang cocok, terpaksa dia mencoba berdagang. Mohon saran dari Ustadz dengan bakat bawaan dia yang suka sendirian, tapi memaksa dirinya untuk bergaul karena tuntutan pekerjaan. Ustadz, silahkan, Ustadz. Ya, ini jadi memiliki sifat individualis. Yang dimaksud individualis ini adalah intrapersonal atau introvert mungkin. Jadi tidak suka bergaul sama orang, ya, sukanya dalam rumah menyendiri. Namun ternyata tidak ada pekerjaan yang cocok, yang ada adalah hanya pekerjaan seperti berdagang yang harus ketemu orang, dan itu bukan bakatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan anggap bakat itu segalanya, ya. Ternyata di kalangan para praktisi bakat mengatakan ada bakat yang ke-35. Apa bakat ke-35? Yaitu daya juang, gitu. Walaupun mungkin tidak cocok dengan bakatnya, tapi dengan daya juang yang besar dia bisa mengatasi masalahnya itu. Ya, ini bakat yang ke-35, ini guyonannya orang-orang atau praktisi bakat, ya. Ditambah ada daya juang walaupun enggak cocok gitu. Kemudian ada juga bakat yang ke-0. Ya, sebelum satu ada 0, yaitu butuh gitu loh. Ya. Sudah enggak ketemu nih sesuai bakatnya, enggak dapat pekerjaan, akhirnya karena butuh, ya, akhirnya dilaksanakan dengan bakat 0 dan bakat ke-35 itu, daya juang yang tinggi dan butuh, akhirnya bekerja sudah sambil menemukan jalannya, nanti pelan-pelan sampai ketemu peran yang cocok. Jadi itu, ya, ini jadi ada istilah bakat ke-35 yaitu daya juang itu, dan ada bakat ke-0 yaitu butuh. Nah, demikian. Ya, Ustaz, terima kasih, Ustaz. Sepertinya bakat ke-0 itu yang banyak terjadi di kehidupan. Ya, betul, Ustaz. Bakat ke-0 itu, ya. Ya. Jadi intinya seperti itu. Tapi walau bagaimanapun, kalau kita hanya mengandalkan bakat 0 dan 35 itu, hanya bekerja keras dan tidak ada enjoy di situ karena butuh itu tadi, sampai akhirnya menjadi enjoy, kita cari-cari terus sambil berjalannya waktu, tangan kita yang satu mencari bakat kita, menumbuhkan usaha yang sesuai dengan bakat kita, ya, demikian. Baik, Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh ibu yang bertanya tadi. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, datangnya dari Ibu Siti di Semarang. Beliau bertanya, Ustaz, anak saya sudah saya amati, dia konsen pada audio seperti hafalan dan suka MP3 murotal. Dia juga suka menggambar, suka film 3D atau visual, sosialnya juga tinggi, suka berbaur dengan teman-temannya dan sering mengumpulkan temannya ke rumah. Dari hal tersebut, belum dapat saya analisa bakat yang lebih dominan dari salah satunya, Ustaz. Bagaimana cara melihat lebih akurat bakat anak saya tadi, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, jadi dengan perilaku anak-anak itu, dengan banyak aktivitas, kita memang memahami 34 tadi, ya, dipahami satu-satu. Kalau kita amati, anak-anak Bu Siti itu antara lain dia memiliki sifat relator, ya, relator, suka bersahabat, itu yang dominan di situ. Ibu Siti nggak usah terburu-buru besok jadi apa, jangan dulu, pokoknya kita paham dulu saja, menghargai ya bahwa anak saya relator dan itu positif dan itu bermanfaat bagi dia, itu sudah sangat berpengaruh pada anak itu loh. Dia akan menjadi bisa mengembangkan, setidak-tidaknya kita tidak menghalangi aktivitasnya itu loh. Ya mungkin bisa jadi rumah kita sering berantakan karena apa, sering mengajak teman-temannya itu. Nah karena kita paham bahwa itulah sifat bakat yang dominan pada dia, yaitu relator, ya kita paham nggak apa-apa, ini untuk pengembangan dia. Siapa tahu besok dia menjadi seorang sales yang profesional gitu loh. Karena relasinya banyak sekali, dia bisa menjadi seorang pemimpin ya, dalam berdakwah bisa menebarkan kebenaran ke banyak orang karena temannya banyak sekali. Jadi jangan buru-buru kita sudah mengarahkan ke karir ya, kepada anak-anak kita ya. Kita pahami dulu ya, pahami dulu, amati, dipahami bahwa itulah bakat anak kita dan kita hargai gitu loh. Dan kita hargai apa yang dilakukan anak kita, itu sudah sangat berpengaruh sekali kepada perkembangan anak itu. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Demikian jawaban dari Al Ustaz, semoga dapat dipahami oleh Bu Siti. Selanjutnya pertanyaan terakhir Ustaz, ini datangnya dari Ummu Abi Ustaz. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Mohon penjelasan tentang anak indigo yang katanya konon dapat meramal sesuatu. Silakan Ustaz. Ya, anak indigo ya, katanya bisa melihat sesuatu yang orang lain enggak bisa melihat. Ya. Saya pernah mendengar penjelasan ini dari Ustaz Abdul Zain Hafidzahullah taala. Anak indigo itu bukan kelebihan tapi justru malah kekurangan itu loh, ya. Dia mungkin sulit tidur karena melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihat. Kalau kita lihat dari bakat ini tadi, kecenderungan anak indigo itu di self assurance ya, memiliki keyakinan diri yang sangat kuat gitu ya, yakin diri sehingga sebenarnya itu orang lain tidak bisa memikirkan, dia memikirkan itu loh. Ya, memikirkan. Makanya sering sekali saya melihat orang-orang yang memiliki indigo ini sering didatangi orang-orang yang usil, orang-orang yang jahil itu, untuk antara lain apa? Untuk minta nomor ya. Kemudian untuk meramal nasibnya. Ada kejadian seperti itu terjadi. Jadi karena bakat dia yang self-assurance, yakin dirinya sangat kuat ya, seolah-olah dia tahu sebelum winarah istilahnya ya, dia tahu sebelum diberitahu gitu loh. Akhirnya dianggap orang memiliki indera yang keenam itu tadi ya. Jadi sebenarnya sifat-sifat seperti itu. Nah, orang tua adalah berpikir jangan berlebihan kayak gitu ya. Itu adalah bawaan anak, ada anak yang seperti itu, tapi kita anggap biasa saja, itulah kelebihan dia. Bisa jadi dia di bidang lain seperti relator lemah, di bidang apalagi misal striving atau istilahnya achiever ya, kerja kerasnya kurang, tapi ternyata kuat di bidang keyakinan itu ya, itu self-assurance. Jadi saya nggak bisa menjelaskan jauh tentang indigo ini karena ini istilahnya di dalam keilmuan psikologi itu ada ilmu yang khusus ya, sudah dianggap anak yang berkebutuhan khusus katanya. Tapi menurut konsep bakat ini dan pendidikan fitrah, sebenarnya tidak ada anak berkebutuhan khusus itu ya. Jadi anak yang ada itu anak butuh perhatian khusus ya, bukan berkebutuhan khusus, perhatian khusus. Karena apa? Bakatnya yang terlalu dominan itu tadi. Ada anak yang achievernya luar biasa, pekerja keras dia itu dan luar biasa, akhirnya orang tuanya kewalahan itu. Rumahnya enggak bisa rapi, selalu berantakan gitu. Selalu kotor. Kalau dia masih belajar berjalan, orang tuanya sampai capek untuk nuntun dia untuk latihan berjalan sampai kecapean. Itu ada anak yang seperti itu. Nah, ini hendaklah orang tua bersabar ya, karena sifat itu nanti akan berubah sendiri, akan berkurang ya, akan berkurang. Bukan terus akhirnya selama hidupnya dia akan seperti itu. Nah, harapannya nanti kelebihan dia itu di bidang bakat tersebut pada saat dia dewasa nanti bisa digunakan sebagaimana mestinya, ya, sebagaimana mestinya. Nah, karena anak ini belum ada beban moral, ya. Anak kan belum ada beban moral, tapi sudah diberi bakat. Bakat itu ada sejak lahir, tapi tanggung jawab moral itu diberikan setelah balig, gitu. Nah, jadi bakat ada sejak lahir. Semua kecil, besar, tua itu semuanya punya bakat. Dan bakat itu sebenarnya nafsu, nah, keinginan yang kuat dari dalam diri anak, ya. Ini di dalam diri manusia itu ada keinginan kuat, itu sebenarnya nafsu bakat itu. Nah, maka anak-anak yang belum ada tanggung jawab moral, maka seperti liar, karena apa? Bakatnya digunakan untuk sesuatu yang tidak ada aturan, gitu loh. Karena belum ada tanggung jawab moral. Nah, kemudian diharapkan setelah dia balig ada tanggung jawab moral, maka bakat itu sudah dikendalikan dengan karakter iman sehingga menjadi lebih teratur. Nah, jadi anak indigo, ya, itu karena antara lain anak tersebut belum ada tanggung jawab moral, ya. Terus kemudian biasanya itu bertambahnya usia anak sesuai dengan karakter perkembangan akan berubah, ya. Saya tidak pernah melihat anak yang indigo dari kecil kemudian sampai tua seperti itu, belum pernah melihat seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin ibu apa namanya, uminya Abi, ya, ibunya Abi, untuk menanyakan kepada orang-orang yang berkecimpung di bidang tersebut. Nanti ada orang yang autis, kemudian ada anak yang disleksia dan sebagainya, itu adalah menurut orang-orang tertentu adalah itu anak yang berkebutuhan khusus. Namun kalau dalam konsep fitrah tidak ada anak berkebutuhan khusus, adanya adalah anak butuh perhatian khusus karena bakat yang terlalu menonjol tadi. Demikian. Dalam syariat Islam masalah indigo memang harus dihindari, Ustaz, atau dihilangkan, Ustaz? Bagaimana, Ustaz? Ya, jadi masalah indigo ini selama itu adalah tidak terkait dengan gangguan-gangguan yang secara syariat itu seperti misal kerasukan jin, ya, maka ya kita kalau kena nggak tahu ya dirukyah saja nggak masalah itu, karena kita nggak tahu itu loh, nggak tahu sebabnya, barangkali ini karena jin itu loh. Tapi kalau kita sudah memahami bahwa ini adalah bakat dia, ya sudah nggak masalah. Kita tunggu saja sesuai perkembangan dia, kita arahkan untuk tidak mengganggu dia. Karena apa? Bakat itu bisa menjadi fitnah bagi seseorang gitu. Jadi antara ini saya bandingkan lagi orang yang indigo tadi dan orang yang pekerja keras tadi. Orang yang pekerja keras tadi seperti anak-anak itu kalau terlalu over di dalam dia bergerak kan bisa membahayakan tubuhnya, kecapean dia itu. Demikian juga orang indigo itu yang sel usulnya terlalu tinggi sekali, seolah-olah dia bisa melihat sesuatu yang gaib, itu juga akan membahayakan dia sehingga dia menjadi sulit tidur. Nah, maka perlu adanya pengendali karakter moral itu tadilah sehingga bakat itu tidak menjadi fitnah bagi dia, tidak bisa, tidak membinasakan dia karena bakat itu nafsu. Nah, oleh karena itu secara syar'i ya memang kita tanamkan keimanan pada anak tersebut, cinta kepada Allah, ya. Cinta kepada Allah, kemudian orang tua mendoakan agar dia dilindungi dari setan, itu sudah kewajiban orang tua itu. Ini secara syar'i untuk menghadapi orang-orang yang indigo, ya. Jadi kita tetap apa namanya husnudzon, ya, bahwa anak indigo adalah bakat, ya. Toh kalau seandainya kita mungkin ada keraguan bisa jadi ini karena jin, ya, diganggu oleh jin dan sebagainya, ya dirukyah saja enggak masalah. Ini demikian. Baik, Ustaz, demikian pertanyaan terakhir di malam hari ini dari Ummu Abi tadi yang bertanya. Ada kesimpulan, Ustaz? Ya, sedikit kesimpulan. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, sudah selesai kita membahas masalah 34 sifat bakat. Setelah kita mengetahui itu, maka mulai sekarang hendaklah kita belajar menghargai, ya. Memahami, menghargai apa yang dilakukan anak. Karena yang dilakukan anak walaupun di mata kita itu sepele, enggak ada faedah, tapi sesungguhnya itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat dan luar biasa bagi kita yang paham, ya. Karena apa yang dilakukan anak itu sebenarnya memberitahu kepada orang tua, ya, Pak, Bu, ini loh saya. Ini saya tunjukkan, ini saya. Nah, kira-kira saya nanti besar jadi apa, Bapak Ibu, dengan keadaan seperti ini? Sebenarnya anak itu berbicara seperti itu. Sekarang kita mulai belajar melihat dari balik mata anak. Nah, jangan kita egois selalu memandang dari sisi orang tua. Sekali-kalilah kita menyelam, ya. Kita menyelam melihat seolah-olah kita menjadi seorang anak. Kita pakai mata anak kita, ya. Kita pakai mata anak kita memandang diri kita. maka kita akan tahu apa yang dibutuhkan anak kita, apa yang diharapkan oleh anak kita. Kalau sudah demikian, maka muncullah penghargaan kepada anak kita. Jadi jangan meremehkan apa yang dilakukan anak. Allah menciptakan perilaku anak itu bukan sia-sia, pasti ada maknanya. Ini yaitulah yang sebenarnya tugas kita orang tuaku, anfusakum wa ahlikum naro, ya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yaitu dengan pendidikan. Pendidikan antara lain yaitu dengan mengamati atau membersamai anak-anak kita, ya, sehingga kita tahu sebenarnya apa jalan hidup khusus anak-anak kita, nanti perannya seperti apa, yaitu dengan membersamai. Jangan banyak mendikte, ya, tapi mendampingi, ya. Jangan banyak memerintah, tapi membimbing. Itulah yang pendidikan yang sebenarnya. Karena apa? Anak kita fitrah, anak kita sudah terisi hal-hal kebaikan. Kalau terlalu banyak didikte, kita khawatir akan memodifikasi sesuatu yang sudah baik, ya. Kalau kita banyak memerintah, ya, kita khawatir nanti akan mengarahkan sesuatu yang jalannya sudah lurus sehingga menjadi berbelok. Ini makanya perlu hati-hati kita dalam mendidik ini, karena apa? Yang kita garap, yang kita didik adalah sesuatu yang sudah baik. Ini perlu kita pegang, ya. Jadi yang kita didik sudah baik. Walaupun sekilas dia melakukan sesuatu yang kita tidak suka, seperti liar dan sebagainya, tapi kembalikan, ya, bahwa anak kita fitrah, kondisinya adalah baik, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mencatat kesalahan mereka, ya. Rufi al-qalamu an thalathah, ya. Pena catatan amal itu diangkat kepada tiga orang. Salah satunya adalah wa nisobi hatta yahtalim, yaitu kepada anak sampai dia itu balik, ya. Sampai dia balik baru dicatat. Nah, Allah saja tidak menganggap itu jelek sampai tidak dicatat, apalagi kita manusia, ya. Maka anak kita, kita hargai perilakunya sehingga dia masa kecilnya egosentrisnya tumpah semuanya, tuntas. Diharapkan setelah dia besar nanti sudah tidak ingin bermain lagi, tapi mereka inginnya adalah berkarya. Demikian kesimpulan pada kali ini. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita membahas sisi yang lain. Ya, alhamdulillah malam hari ini telah selesai 34 sifat bakat, ya. Dalam praktek pemetaan bakat banyak sekali cara, ya, banyak sekali cara. Ada yang menggunakan sidik jari, ada yang menggunakan multiple intelligence, ada yang menggunakan gaya belajar, ada yang menggunakan telapak tangan, ada yang menggunakan mata, berbagai hal. Ada yang melihat tanda tangan, ada yang melihat bentuk tulisan. Itu banyak sekali masalah apa namanya pemetaan bakat. Namun kenapa kita menggunakan yang 34 itu? Itu adalah sifat yang mendasar. Sifat yang mendasar yang dimiliki oleh manusia. Ini, maka kita pelajari, karena itu kaitannya dengan sifat. Lah nanti mau digunakan untuk apa? Itu tergantung dari karakter moral atau karakter iman yang mengarahkannya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ya, apabila ada kesalahan, ya. Hamba Allah yang fakir ini masih banyak belajar. Apabila ada yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang salah itu mutlak dari saya dan setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan membetulkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita semua dalam mendidik anak-anak kita, harapan kita, yang mana banyak kondisi kita saat ini sedang galau, ya, sedang resah tentang anak-anak kita dalam dunia yang sekarang banyak fitnah, ya. Mudah-mudahan Allah menjaganya dan memudahkan kita dalam mendidik sehingga menjadi generasi yang soleh-solehah. Demikian, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara.